صراط أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار القادة الخيار الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون أيها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، والمستمعين والمستمعات، والمشاهدين والمشاهدات، رحمني الله وإياكم جميعا. بابا أبا، إبو إبو، saudara-saudara dan saudari-saudari, baik yang hadir maupun yang menyaksikan ataupun mendengarkan. Alhamdulillah, kalau bukan karena taufik dari Allah dan inayahnya serta kemudahan yang diberikannya, kita tidak berada di tempat yang sangat mulia ini, di majelis yang hadir padanya tak ada yang rugi. Bahkan Allah menyifati melalui Nabi alaihi salatu wassalam bahwa salat sunat subuh saja lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya, seluruh pekerjaan, seluruh kekuasaan, seluruh kekayaan, seluruh kehormatan yang ada di dunia ini dibanding dengan dua rakaat salat sunat subuh itu tak ada artinya. Dua rakaat salat subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Oleh sebab itu kita wajib merasa bersyukur. Kalau ada perubahan status, merasa bersyukur, merasa berada di Masjid Zaid bin Thabit pada subuh yang berbahagia ini. Ya, kita kalau bukan karena iman, tidak percaya kita. Karena nanti baru tahu di saat buka catatan nanti di akhirat. Yang tak beriman tak akan percaya. Tapi kalau siapa yang beriman, yakin ketika di akhirat bergembira. Yang tidak yakin, di akhirat terkesima. Oh, begitu betul rupanya. Oleh itu, karena Nabi sudah mengatakan, maka kita meyakini dan mengaminkan. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan itu kita dapatkan. Amin. Oleh itu, marilah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang besar ini. Karena tak dapat kecuali yang berjiwa-jiwa besar dan calon orang-orang besar. Ma'asyur muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan majlis kita tidak pernah luput pula, khususnya hari-hari baik ini, di bulan baik ini. Hari ini hari Jumaat, dan di bulan baik, bulan Rajab, salah satu dari bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak-banyak bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tanggung-tanggung, Allah sendiri yang memulainya, diikuti oleh para malaikatnya, dan Allah kita ingin mencontohnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Wahai orang-orang beriman, Masya Allah yang dipanggil orang-orang beriman, ya orang-orang hebat juga. Sallu alaihi wasallimu taslimah. Bersalawatlah dan ucaplah salam yang banyak kepada beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tidak lupa berdoa untuk ayah dan ibu kita yang telah mendidik dan membesarkan kita. Untuk para guru, para ustaz, ustazah yang telah mengisi ruh kita. Dan kepada seluruh, untuk seluruh teman-teman dan sahabat, kaum muslimin dan muslimat, baik yang sudah jadi pejabat maupun masih tetap jadi rakyat, kita sama-sama berdoa pula, mudah-mudahan yang masih hidup diberikan taufik, dibimbing dengan hidayah Allah dan Rasulnya, sehingga berbahagia menyudahi kehidupan ini dengan husnul khatimah, dengan amal yang diterima dan dosa yang terampunkan. Adapun yang masih yang sudah meninggal, sama-sama kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan melapangkan kuburannya, melimpahkan rahmat kepadanya. Dan di hari akhirat mudah-mudahan kita berjumpa dengan mereka dalam keadaan sama-sama berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus pada kesempatan ini, imam kita Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Syafi' al-Syafi'i al-Muttalibi rahimahullah ta'ala, yang kita insyaallah dalam waktu beberapa menit ke depan mengambil warisan yang ditinggalkannya ini. Dapat warisan kita gembira kan? Karena ini warisan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha bihi faqad akhadha bihawdin wafir. Siapa yang dapat, dialah sesungguhnya mendapat bagian yang besar. Qala rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah, babu al-bayan ar-rabi', bab tentang al-bayan yang keempat, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di dalam kitabnya kepada hamba-hambanya agar hujjah Allah kepada kita hujjah ditetapkan dan dijelaskan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi orang-orang yang ingkar, ya Allah engkau tidak jelaskan pada kami, engkau tidak utus rasul pada kami. Itu semua terbantahkan nanti. Ada yang beralasan, kami sibuk ngurus rakyat. Kata Allah, saya juga punya para nabi yang juga sibuk mengurus rakyatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang kami sibuk berjuang atau sibuk misalnya membela negara kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru salah, kata Allah SWT, justru salah satu dari syariatku adalah berjihad untuk membela negeri, untuk meninggikan kalimat Allah. Kalau ada yang sibuk, kami berdagang untuk berimpak, bikin masjid misalnya. Banyak rasul yang juga berdagang, tapi tidak membuat mereka lalai dari agama Allah. Oh, bahasa Al-Quran tidak jelas, banyak mutasyabihatnya. Tidak, kata Allah. Allah katakan, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Aku jelaskan Al-Quran dengan lisan Arab, karena Nabi diutus pertama kali kepada orang Arab, dan bahasanya bukan bahasa teka-teki, tapi bahasa yang menjelaskan. Oleh itu, Imam Syafi'i ingin katakan kepada kita supaya tidak ada lagi hujjah kecuali sudah Allah dirikan dan Allah berikan dengan bahasa yang seterang-terangnya. Sampai-sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, taraktukum alal bayda, saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, saking terangnya, lailuha kana hariha, malamnya saja seperti siang. Subhanallah, malamnya saja seperti siang, saking terangnya. Artinya kalau bahasa kampung ini mosok-osok jalan sampai juga. Ya, asal di atas jalan yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazighu anha illa halik. Tak ada yang melenceng daripadanya kecuali binasa. Oleh itu kita ikut yang terang, jangan masuk ke jalur-jalur gelap. Karena pasar gelap itu ilegal, ya. Pasar gelap itu ilegal. Oleh sebab itu ikutilah pasar-pasar resmi, kajian-kajian yang mengajak kita kepada agama yang resmi, bukan buatan atau bukan kawe-kawe. Inilah yang kita ingin kembalikan umat kepadanya. Karena subhanallah, beriring dengan zaman ini banyak tercampur antara yang emas asli dengan imitasi. Banyak bercampur dengan ajaran yang asli dengan yang bukan asli. Apalagi banyaknya hadis-hadis palsu dan lemah yang tidak diketahui oleh sebagian besar ummah. Qala rahimahullah. Atau qala rawi, yaitu Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, qala Asy-Syafi'i. Berkata Asy-Syafi'i. Kalau orang kita nyebut Syafi'i kayak guru, enggak boleh. Ya. Jadi sebenarnya ini perasaan saja. Kalau orang dulu biasa, artinya orang-orang Arab menyebut nama itu ya biasa. Kalau orang kita jangan sebut-sebut nama. Dulu kalau tanya siapa nama yangnya, nanya tengok kawan dulu. Kalau enggak terpaksa dia habis sebut nama ayah, gigit lidah setelah itu. Allahu musta'an. Tapi tentu saja dengan sebutan yang memuliakan lebih diutamakan. Misalnya berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kullu ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma laysa fihi kitab wa fima katabna fi kitabina hadha min dhikri ma manna Allah bihi 'ala al-'ibad min ta'allum al-kitab wal hikmah dalilun 'ala anna al-hikmata sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i memberi pendahuluan. Semua yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma laysa fihi kitab, yang tidak ada terdapat padanya dalil dari Al-Qur'an. Jadi tidak ada dalam Al-Qur'an. Murni hanya ada dalam hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sebelum dia jelaskan bahwa di antara keterangan yang Allah berikan bahwa Allah jelaskan secara terang secara terinci kewajibannya dan petunjuk pelaksanaannya. Sah? Kemudian ada pula Allah jelaskan kewajibannya secara rinci tetapi juknis dan juklaknya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula keterangan itu diperkuat pula dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Sekarang tidak. Tidak ada petunjuk dasarnya dalam Al-Qur'an. Tidak ada aturan dasarnya dalam Al-Qur'an, tetapi hanya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang beliau maksudkan. Wa fi ma katabna fi kitabina hadza, dan pada apa yang kami tuliskan dalam kitab ini, dalam kitab kami ini, yakni dalam ar-risalah, min dzikri ma manna Allah bihi 'alal ibad, yaitu menyebutkan yang isinya menyebutkan nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Jadi ini nikmat Allah kepada hamba-hambanya, min ta'allumil kitabi wal hikmah, yaitu diberikan nikmat dan karunia mau belajar Alkitab wal hikmah, yaitu belajar Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Kenapa dikatakan ini nikmat? Karena Allah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dengan belajar Alkitab berarti ini nikmat, bukan beban, menjadikan kita orang terbaik. Subhanallah, orang terbaik. Bukan hanya kaum muslimin, di sisi Allah, bahkan Allah jadikan terbaik di sisi manusia. Buktinya ketika ada ibadah terbaik. Apa ibadah terbaik? Siapa yang maju? Ahlul Quran. Biduni khilaf. Kecuali di kalangan orang-orang yang tidak memahami nilai Al-Quran. Sebagian orang kan tidak paham nilai Al-Quran kan. Jadi yang pandai baca Quran tidak boleh jadi imam, yang tidak pandai belajar-belajar boleh jadi itu lain. Nah, ada sebagian orang yang bagus-bagus bacaannya tidak boleh jadi imam. Apa salahnya? Tidak jauh bismillah. Itu aja masalah kenapa tidak jelas bismillah. Jadi kadang-kadang masalah bismillah ini katanya khilafiyah itu saling menenggang kan ya. Ternyata tidak bisa. Ya, tidak bisa. Padahal kampanye saling memahami. Tapi ketika ada yang tidak baca, bukan tidak baca, tidak menjaharkan, banyak yang tidak bisa menerima. Allah musta'an. Katanya khilafiyah adalah rahmat, tapi ternyata tidak. Makanya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Baik. Nah, ini kemudian belajar al-hikmah. Nah, beliau katakan ketika disebut nadalan nikmat, belajar Al-Kitab dan belajar Al-Hikmah, dalilun ala anna al-hikmata sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi bukti dalil bahwasanya al-hikmah dalam Al-Qur'an adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah sebutkan Al-Qur'an, laqad manallahu alaikum. Aw laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman di saat dia utus kepada mereka seorang rasul. Apa tugasnya? Yu'allimuhumul kitaba rasulai. Subhanallah, laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atha fi rasulihim yatlu 'alaihim ayatina au ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, yang membersihkan mereka dari apa? Dari kekufuran kepada keimanan, dari kesyirikan kepada tauhid, daripada maksiat kepada taat. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah dan al hikmah. Dan Allah menyebut itu sebagai karunia. Laqad mannallah, sungguh Allah telah memberi karunia. Nah, ini menjadi dalil bahwa karunia itu adalah belajar Al-Qur'an dan belajar as-sunnah. Nah, as-al hikmah itu, kenapa as-sunnah disebut dengan al hikmah? Al hikmah kaum muslimin kan bahasa Arab. Kalau bahasa kita selalu diterjemahkan dengan bijaksana. Betul kan? Ini kata-kata hikmah atau kata-kata bijak. Kenapa dikatakan bijak? Karena dia benar. Di antara kata-kata bijak itu adalah kepala jangan sampai kena lumpur, yang penting tanduk mengena. Salah ya? Nah, dulu kata ini enggak bijak. Asalnya Pak Tanduk mengenai cak kepala balulua gitu ya. Salah, itu enggak hikmah. Yang hikmah adalah kepala jangan sampai balulua, tanduk mengena. Bisa? Hah? Kalau yang pertama jadi itu enggak hikmah, sebab itu menghalalkan segala cara. Itu pepatah lama. Sekarang pepatah baru kita rubah. Mau? Ya, mereka buat dulu, kita buat pula sekarang kan. Dulu biar kepala dulu asalai tanduk mangonai. Ya tak? Tak boleh dirubah. Menurut saya kurang hikmah. Menurut saya karena menghalalkan segala cara. Kalau sekarang enggak, kita ada belajar tak boleh menghalalkan segala cara. Asal yang penting tanduk mengena kepala, jangan sampai sampai meluluk. Jangan sampai kena lumpur. Nah, coba lain. Jangan sampai terkon apa, jangan sampai kotor. Jangan sampai loda, jangan sampai loda. Nah, kata-kata bijah itu adalah sebenarnya hikmah dalam bahasa Arab. Kalau asli aslinya adalah minal ihkam, minal hukum. Al-hukmu artinya adalah al-itqan. Al-ihkam, al-itqan. Yaitu profesional. Itqan itu profesional, yaitu betul-betul benar. Makanya pemerintahan atau kekuasaan disebut dalam Islam dengan al-hukum. Sebab apa? Asalnya pemerintah itu wajib berada di jalur yang benar dan adil. Karena apa? Karena memang disitulah penegak keadilan. Penegak keadilan itu ada di pemerintah, al-hukumah. Maka disebutlah kekuasaan itu dengan al-hukum. Disebut dengan al-hukum. Nah, itu hukum asalnya. Maka kata-kata al-hikmah aslinya adalah isabatul haq, yaitu menepati kebenaran. Maka kalaupun ada kata-kata indah tapi tak benar, maka sudah tidak dikatakan kata hikmah. Walaupun dinamakan orang sebagai kata hikmah, tapi kalau tidak benar berarti tidak hikmah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah wafat 505, yaitu fi'lu ma yambaghi fi ma yambaghi bima yambaghi, yaitu melakukan sesuatu yang patut di tempat yang patut dengan cara yang patut. Itulah hikmah. Yaitu melakukan sesuatu yang patut berarti harus syar'i, harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak ada ketentuan syariat, harus sesuai dengan kebudayaan dan adat istiadat. Nah, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian dengan apa yang apa pada tempat yang patut, dengan cara yang patut. Nah, tentu saja kalau nak mengetahui yang benar, yaitu melakukan sesuatu yang patut di tempat yang patut dengan cara yang patut, tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang untuk sebut misalnya Islam ada di dalamnya akidah, untuk mengenali akidah yang patut diyakini dengan cara yang patut pada tempat yang patut, rujukan kita adalah al-hikmah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Sehingga disebutlah orang-orang yang berakidah yang benar berdasarkan sunnah Nabi, ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Nah, maka ahlus sunnah adalah mereka yang menjadikan sunnah sebagai keyakinannya. Demikian juga dengan ibadah. Melakukan ibadah yang benar di tempat yang benar dengan cara yang benar, baliknya ke sunnah, karena sunnah itu hikmah, isabatul haq. Atau kita nak bermuamalah, bertransaksi, bernegosiasi, berbegining dengan cara yang benar di tempat yang benar, ya, maka rujukan kita adalah as-sunnah, yaitu kembali kepada al-hikmah, karena disinilah isabatul haq. Demikian juga dengan akhlak. Kalau kita nak berbudi, nak kita berakhlakul karimah, nak benar melakukan yang patut di tempat yang patut dengan cara yang patut, maka kembali juga kepada al-hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, kalau sudah rujukannya al-hikmah dan hikmah itu pasti benar, dan benar itu ada pada sunnah Nabi, lahirlah yang namanya al-jama'ah, yaitu bersatu. Bersatu karena rujukannya satu, yaitu al-hikmah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Maka disebutlah mereka dengan ahlus sunnati, yaitu yang senantiasa bersunnah wal jamaah, dan pasti akan sama. Sebab sunnah dimanapun sama. Kalau tidak sunnah, dimana-mana berbeda. Tidak perlu jauh jaraknya, 20 meter aja jaraknya sudah berbeda karena tidak sunnah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ahlus sunnah yang menegakkan sunnah adalah mereka yang menjaga dan memelihara, menimbulkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena Nabi dulu menyatukan mereka dengan sunnahnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita ahlus sunnati wal jamaah yang senantiasa mengambil karunia al-hikmah ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, nama agak panjang sedikit di sini. Ya, karena Imam Syafi'i dulu nulis untuk orang di zamannya. Kita nulis mensyarah untuk orang di zaman kita. Dan kata Ibnu Rajab, wajib diyakini katanya bahwa semakin banyak bercakap bukan semakin banyak ilmu. Bukan berarti kita lebih alim dari Imam Syafi'i, tidak. Justru karena semakin banyak bercakap, semakin sedikit ilmu kita. Orang dulu sedikit cakapnya, banyak ilmunya, banyak amalnya. Kalau sekarang banyak bercakap, sedikit ilmunya, sedikit pula amalnya. Ya, kita menjelaskan. Ya, karena dijelaskan begitu kadang-kadang tidak jelas. Karena jelas siapa ahlus sunnah wal jamaah, sudah jelas. Yaitu yang senantiasa kembali pada sunnah. Karena sunnah itu hikmah. Hikmah itu benar. Yang benar jarang yang berselisih. Betul. Orang yang selalu benar jawabannya tak pernah komplain. Tak pernah. Kalau benar jawabannya, ada yang komplain? Enggak kan? Yang sering komplain yang mana? Hah? Baik, makanya yang sering melakukan klaim, ya, yang sering mengajukan keberatan dan seterusnya, yang selalu jawabannya benar atau jawabannya tidak pasti benar. Nah, ini jujur aja gitu. Yang selalu komplain itu adalah yang jawabannya tidak pasti benar. Tapi kalau orang yang pasti, biasa dengan jawaban yang pasti benar. Anda melakukan mana? Ini Rasulullah. Anda meyakini begini, ini siapa? Ini Rasulullah. Ada komplain. Yang selalu komplain adalah yang jawabannya 50-50. Makanya itu kalau keluar ujian, pernah ujian? Pernah ujian tidak? Lulus? Alhamdulillah. Ketika jawaban kita pasti benarnya, perlu lagi buka buku lepas itu? Tidak ada lagi itu. Tenang. Habis itu, habis ujian, tidur berkowu lah. Ya, tidur. Makanya kamu mesti benar-benar. Tapi kalau tidak, pasti benarnya. Kalau ngarang, pasti tidak bisa tidur. Oleh itu, orang yang selalu kembali kepada yang hikmah, yaitu sunnah Nabi SAW dalam segala yang dia lakukan dalam agama ini, keyakinan, ibadah, muamalah, akhlak, tentram. Sebab apa? Karena dia insya Allah melakukan yang pasti benarnya. Tapi yang tidak pasti banyak komplainnya. Jangan sembarang menyalahkan. Ya, sebab dia takut disalahkan. Kalau orang yang sudah benar jawabannya takut disalahkan. Tidak takut, karena tidak mungkin disalahkan. Tidak mungkin disalahkan. Oleh sebab itu adalah nikmat luar biasa ketika kita belajar Alkitab was Sunnah, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian beliau berkata, "Ma'ama zakarna mimma tarada Allahu 'ala khalqihi min ta'ati rasulih." Bersama apa yang kita sebutkan, yaitu yang Allah wajibkan kepada makhluknya. Tentu saja makhluk di sini itu maksudnya makhluk yang berakal. Makhluknya min ta'ati rasulih, yaitu wajib taat pada rasulnya. وَبَيَّنَ مِنْ مَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ دِينِهِ. Kemudian Allah jelaskan posisi yang Allah tempatkan Nabi padanya dalam agama ini. Allah telah tempatkan Nabi pada posisi yang tak dicapai oleh siapapun dari orang yang mengaku mengikut agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sampai ke Nabi, sudah habis, tak ada debat lagi. Tapi sudah sampai ke Nabi masih berdebat, berarti ada masalah. Jelas kaum muslimin? Karena Allah katakan fala wa rabbik, demi Rabbmu, Allah bersumpah. Allah sendiri bersumpah, berarti masalahnya penting benar. Penting kan? Kalau sudah sumpah Allah penting. Nah, makanya kaum muslimin dan muslimat, Allah bersumpah demi Rabbmu hai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak beriman. Ini menafikan Allah bukan kita. Ya. La yu'minun. Nah, kalau sebenarnya orang dulu karena berilmu enggak banyak tanya dia. Kalau sekarang kurang ilmu di utak-atik. Ini tidak berimannya apa nih maksudnya usahanya? Ya. Nah, nanti khilaf lagi ulama artinya tidak beriman sempurna. Oh, masih ada. Aman tuh kalau gitu enggak usahlah kembali ke Nabi gitu. Itu kita hari ini kaum muslimin. Sah? Walaupun kita tidak mengatakan seperti itu, tapi keadaan kita seperti itu. Kalau masih ada iman, dah aman tuh. Walaupun tidak pakai hadis Nabi, tidak ada masalah. Gitu ya. Ya kan? Tapi orang beriman dulu dah. Bila seandainya diingatkan, la yu'minun, tak beriman, mereka tak dalami, tak gali lagi. Karena mereka takut. Walaupun iman secuil yang hilang, mereka takut. Khawatir. Oh, sekarang dah. Masih ada setengah alin abul. Masih ada setengah, sepertiga aja banyak. Apalagi setengah. Kan kita suka minimalis. Rumah mini. Sampai istri pun mini. Minimalis. Itulah kita. Orang dulu dah suka maksimalis. Maksimalis. Harusnya ini semangat ini harus tumbuhkan. Kenapa ketika cari piti maksimalis kita. Gak ada yang mau minimalis. Bapak untung tuh ada ini. 2% gak bisa 20. Coba. Dawan 2% minta 20. Sawan 100% minta 200%. Tapi pas akhirat ingin minimalis. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mereka tak beriman hatta yuhakkimu ka fi ma syajara bainahum. Sampai mereka bertahkim. Artinya meminta hukum kepadamu. Hah? Sampai engkau akan jadikan engkau sebagai pemutus. Nah, kalau sudah sampai ke hadis, tidak juga putus masalah. Kira-kira kita rela tidak pada Nabi? Tidak ya? Tidak. Dulu kan orang Quraisy hampir berperang. Gara-gara nak meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya. Sah? Taib, ketika mereka akhirnya ada yang mengusulkan, kita minta anak orang yang pertama masuk Masjidil Haram untuk menjadi hakim kita. Ternyata setelah dilihat absensinya, ceklognya. Dilihat ternyata Nabi kita, sebelum jadi Nabi SAW, umur 35 beliau. Ternyata beliau yang pertama masuk. Memang orang hebat itu selalu hebat kapanpun. Nah, maka mereka rela menerima. Tidak ada lagi yang bantah. Dah kalau gitu apapun keputusannya kita terima. Nah, itu belum hadis itu, baru pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terima. Ada bantahan. Itulah yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, sudah bawanya hadis, bantah lagi dengan hadis lain yang kadang-kadang tidak berkenaan dengan bab itu. Allahumma musta'an. Oleh itu semangat ini harus kita ambil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa Allah telah tempatkan Nabi pada posisi yang tidak ditempatkan padanya siapapun. Makanya para ulama kita sepakat bahwa bila bertemu dengan Nabi semua diam. Bila bertemu dengan Nabi semua diam. Maka mereka tertib dalil itu Al-Qur'an hadis. Al-Qur'an hadis. Bahkan hadis ijma' pun tidak ada gunanya kalau tidak berlawanan dengan hadis, kecuali mereka ijma' pula tidak mengamalkan hadis itu. Dan masalah ini masalah usul yang dibahas pada tempatnya. Jadi ketika Allah jelaskan posisinya di mana ditempatkan Nabi, ad-dalilu annal bayana fil faraid al-mansusa fi kitabillah min ahadi hadhihi wujuh. Menjadi bukti pula bahwa sesungguhnya keterangan dalam masalah yang diwajibkan, yang disebutkan secara teks di dalam kitabullah, min ahadi hadhihi wujuh, yaitu dari salah satu bentuk berikut. Minha, di antaranya, kata beliau, ma atal kitabu ala ghayatil bayani fihi, yaitu di mana Al-Qur'an datang menjelaskan sejelas-jelasnya dalam masalah itu. Falam yuhtaj ma'at tanzil fihi ila ghairi, sehingga tidak diperlukan lagi dalil lain untuk menjelaskannya. Artinya Al-Qur'an datang menjelaskan sejelas-jelasnya. Seperti masalah faraid dan masalah orang-orang yang tak boleh dinikahi. Ya, orang-orang tak boleh dinikahi, masalah al-muharramat minan nisa. Itu Allah detilkan. Dan di ujungnya disebut wasiyah, wasiat Allah. Makanya sekali lagi saya ulang bahwa wasiat itu wajib. Kalau tuan-tuan mengatakan wasiat orang tua jangan sampai tak ditunaikan, masa wasiat Allah diabaikan? Ada yang berani tak bila orang tuanya berwasiat tidak menunaikan? Ada yang berani? Ada yang berani? Ternyata berani semua rupanya. Orang tua kita meninggal, nah ini uang ini, misalnya ini rumah ini, tolong diwakafkan ke Ustaz Dasman, misalnya. Iya, ada yang berani mencegah? Ada? Rata-rata itu semangat. Wah, ini wasiat orang tua, tak boleh, nanti kita kualat sebagainya, sah? Teladan kita, sah? Tapi kenapa kita tidak mau membagi warisan? Pada itu wasiatun minallah. Wasiat Allah. Mana lagi wasiat Allah atau wasiat orang tua? Wasiat Allah. Ini tolong perhatikan kaum muslimin. Karena kita sudah terbiasa kalau dibagi harta warisan setelah ayah atau ibu meninggal atau keluarga meninggal, serakah kemudiannya. Habis itu perang gara-gara pertahankan itu. Nah, serakah ini wasiat Allah. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak mau tidak menunaikan wasiat orang yang meninggal, maka menunaikan wasiat Allah lebih besar daripada menunaikan wasiat orang yang meninggal. Jelas? Kalau ada bilang serakah lagi, enggak apa-apa, biar aja serakah. Karena Allah mengatakan mesti dibagi. Wasiatan, karena tidak sedikit perselisihan pertumpahan darah gara-gara tidak diperjelas hak-hak masing-masing. Inilah masalahnya. Sudah itu kadanglah turun-menurun pula jadi sokotuo. Jadi payah lagi membagi ini ke siapa yang punya. Sayangnya nanti kita tidak tahu turunan kita memakan barang haram karena tidak dibagi di atasnya. Jadi sekarang nih, mulai sekarang kalau orang tua kita tidak mau, ya anak kita. Ya anak masa tidak mau. Ya kalau mereka tidak mau bagi apa, tidak ngaji kan, maka bagi sebelum meninggal. Dihibahkan semuanya. Tidak ada untuk awalnya. Tidak ada untuk kita lagi. Yang salah sendiri tidak bisa didik anak. Makanya didik anak dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau mereka orang yang taat pada Allah dan Rasul, hampir dipastikan mereka taat pada orang tuanya. Tapi orang kalau taat hanya pada orang tua, belum tentu taat pada Allah dan Rasul. Ingat itu. Kita kan hanya targetnya anak taat sama kita. Betul? Rata-rata orang tua ingin menjadikan anak yang soleh, yang taat pada orang tuanya. Kalau agama tidak perlu serius betul gitu. Subhanallah. Tidak perlu serius beragama. Terus apa yang serius lagi? Baik kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah jelaskan sejelas-jelasnya, tak perlu tambahan dalil. Nah. Kemudian beliau katakan minha wa minha ma ata ala ghayatil bayan fi fardhih. Ada pula yang Allah jelaskan sejelas-jelasnya tentang kewajibannya, tapi tidak secara detail dan petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Waftarada ta'ata rasulihi, dan Allah wajibkan taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fabayyana rasulullah anillah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang datang dari Allah. Jadi Rasulullah menjelaskan sebagai wakil Allah dalam menjelaskan kepada kita, atau utusan Allah menjelaskan kepada kita. Yang dijelaskannya itu syariat Allah. Sebab seperti yang kita sering katakan bahwa sunnah adalah wahyu. Sunnah adalah wahyu. Makanya sunnah maksum, karena dia bukan pendapat pribadi Nabi, tapi wahyu yang diwahyukan. Kalau perkataan ulama tidak maksum, sebab bukan wahyu. Selalu kita katakan, ini sini perdebatan panjang juga. Betul sunnah wahyu, tapi kan pemahaman berbeda. Itu ya, seolah-olah Nabi tidak memahamkan masyarakatnya waktu itu. Seolah-olah Nabinya, kalian paham tak paham, tak peduli saya. Seolah-olah begitu. Nabi bukan hanya, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, menukil juga dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya Nabi bukan hanya menyampaikan di tulisan, baca sendirilah. Tidak. Nabi sudah jelaskan hadisnya dengan pemahaman, sehingga tidak ada lagi alasan itu pemahaman ustaz, pemahaman ustaz. Bukan, ini pemahaman Nabi sendiri dan diamalkan oleh para sahabatnya. Jadi Nabi bukan hanya melemparkan nih, bagi-bagi ya, seperti selebaran ya, silakan baca sendiri, tak paham, tak paham. Bukan, Nabi mengamalkan seluruh yang dia jelaskan itu dan diikut dan ditiru oleh sahabat, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, sampai akhlak dan adabnya. Bukan Nabi hanya sekedar seperti kurir yang menyampaikan pesan, atau kurir titipan kilat, ya sampaikan ya, terserah kalian nak bahas sendirilah, silakan dirapatkan di majelis-majelis kalian, yang penting saya sudah sampai. Bukan, Nabi sudah jelaskan sejelas jelasnya, jelas ke muslimin muslimat. Ini pemahaman sebagian ini harus diluruskan ini. Oh, ini hadis betul, tapi pemahamannya boleh berbeda. Subhanallah, memang Nabi tidak memberi pemahaman dulu. Jelas ke muslimin, jelas. Kan ini yang dominan hari ini, bahwa tanya hadis boleh benar, sunnah boleh sahih, tetapi pemahaman boleh berbeda. Subhanallah, memang pemahaman bukan tidak boleh berbeda. Berbeda di sini maksudnya kalau pendalaman boleh, tapi kalau sampai berbeda bertolak belakang dari hadis, kembalinya kemana? Hah? Ke ustaz. Tidak kan pernah bersatu kita kembali ke ustaz. Nah, kemana kembali? Padahal Allah katakan kalau kalian berselisih, balik ke Al-Quran dan hadis. Balik Quran hadis ternyata berselisih juga. Berarti Allah bohong ya. Ketika Nabi mengingatkan kita, kalau kalian berselisih, nanti kembali kepada sunnahku. Ternyata balik sunnah masih juga berselisih. Berarti Nabi bohong. A'udzubillah min dzalik. Kan ceritanya kan ketika kalian berselisih, balik ke Al-Quran dan sunnah. Ternyata balik Quran sunnah berselisih lagi. Berarti Al-Quran tidak benar. Katanya kalau berselisih, supaya tidak, kembali pada Al-Quran dan sunnah. Sambil Al-Quran masih juga perang. Masuk itu enggak? Masuk enggak? Enggak masuk perintahnya. Ketika Nabi sebutkan pula, kalian siapapun hidup nanti pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Gimana caranya Nabi? Balik ke sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Oh, balik ke sunnah perang juga. Karena itu permamannya Wahabi, ini Wahasi. Subhanallah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, pemahaman Nabi itu sudah menjelaskan dengan pemahaman. Ini pahamnya. Kalau ingin kalian kembangkan silakan, tapi jangan keluar dari pemahaman ini. Jelas? Kalau tidak, cuma satu umat ini. Makanya aneh bin ajaib kaum muslimin dan muslimat, kalau balik ke sunnah pecah umat. Ini kalau dakwakan sunnah pecah umat. Kalau dakwakan selain sunnah bersatu umat. Tidak aneh nih kaum muslimin. Ilmiah apa tidak ilmiah nih? Ilmiah? Tidak ilmiah. Sebab dulu orang berpecah, lalu datang Al-Quran dan sunnah. Bersatu. Sah? Kemudian setelah Nabi wafat, datang lagi orang dari kalangan tabi'in buat-buat aliran baru. Sah? Akhirnya umat berpecah. Di zaman sahabat berpecah? Berpecah? Tidak. Berselisih pendapat ada, tapi tak berpecah. Kalau kita belum selisih pendapat, sudah berpecah. Belum lagi berselisih pendapat, sudah berpecah. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin muslimat, Tolong jelaskan kepada dia. Kalau seandainya balik pada Al-Quran Sunnah, tidak menyatukan berarti Al-Quran tidak benar. A'udzubillah. Dan kalau ternyata kembali ke hadis juga ternyata mencabar belah umat, a'udzubillah menatakan. Karena Nabi katakan kalau kalian berselisih balik ke Sunnah selesai. Sat? Tiba-tiba tambah? Tambah tidak? Tambah tidak selesai. Kalau itu kemana kita kembali? Kemana kita kembali? Nah, kalau gitu baliklah ke mazhab saya katanya. Yang sana bilang balik ke mazhab saya. Ini balik ke aliran saya. Ini balik ke aliran saya. Bersatu umat. Makanya mohon maaf, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Sering orang menyampaikan ilmu tidak ilmiah. Sebagaimana sering orang berlogika tidak logis. Sering orang mengklaim rasio tapi tidak rasional. Sering banyak. Kenapa? Jawabannya satu, tidak dibimbing wahyu. Tidak dibimbing wahyu. Yang penting diterima oleh mayoritas. Kan itu? Ini oleh diterima oleh mayoritas. Makanya kalau mayoritas dulu di zaman sebelum Nabi diutus jahiliyah, maka logika jahiliyah yang dominan. Sebab mayoritas masa itu tidak berilmu. Hari ini mayoritas orang berilmu apa tidak? Saya nak tanya. Mayoritas masyarakat Islam hari ini berilmu apa tidak? Kau nengok dia. Ini masalahnya ketika kita menyatakan satu, ingat, kalau kena saya tidak mau mengakuinya. Sekarang, sebanyakan kaum muslimin ngaji apa tidak? Tidak. Kan saya carakan kemana? Dari tamat di luar negeri, nanya lagi sama pamannya, man, memang ada hadis tentang jenggot itu? Gitu. Dari tamat Timur Tengah, masih nanya hadis tentang jenggot itu. Iya, dia nanya, kok banyak orang pakai jalan cingkrang sabit-sabit itu? Nah, ada hadis itu. Sudah tamat Timur Tengah ini. Jelas? Ada yang gini-gini pula katanya. Ada hadis enggak? Subhanallah. Padahal ini kan masalah asasi. Masalah asasi kan? Masalah sholat kan asasi kan? Walaupun ini adalah khilaf di antara ulama, ada satu kali atau berkali-kali, jadi sudah maklum. Cuman yang masalahnya ada enggak hadisnya? Itu masalahnya. Dia enggak tahu ada hadisnya atau tidak. Tapi kok dibuat juga? Enggak, dulu di MDA ngajar gitu. Jadi kaum muslimin muslim, kebanyakan memang tidak belajar. Senang sekali buktikan. Antum kalau belajar di pertama, kebanyakan kita sekolahnya sekolah umum atau sekolah agama? Umum, dah. Dah pasti itu ya. Taib. Di sekolah umum yang dominan agama atau umum? Umum. Dah, dah paham lah gitu. So, jadi kebanyakan umat Islam belajar agama apa enggak? Hah? Enggak. Kecuali yang dasar-dasar yang saja. Gimana dia sholat, gimana puasa, bina haji dan seterusnya. Sedangkan detailnya sudah pada masalah akidah sendiri. Ya maaf, masalah akidah sendiri. Saya kembali membeli buku-buku yang saya pelajari dulu. Karena seingat saya jarang yang pakai hadis di dalamnya. Ya supaya memastikan lagi ya. Bu Yai, kan ada hadis dalamnya. Ya perkataan sianu, perkataan sipulan dan sebulannya banyak ya kan. Saya beli lagi, saya baca lagi semuanya. Dan betul. Sehingga saya ketika mengatakan akidah al-sunnah ternyata tidak pakai sunnah, banyak tak pakai sunnah. Itu masalahnya di kitab-kitab itu. Ini itu yang kita pelajari pada umumnya. Lalu bandingkan dengan kitab yang ditulis oleh ulama-ulama sunnah seperti Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam apa Ad-Darqutni, Ibnu Mandah, Al-Ajurri, Ibnu Battah At-Talamanki, Ibnu Abdul Bar An-Namiri, yang mereka adalah ahli-ahli sunnah. Yang sesungguhnya yang selalu berhujjah dengan sunnah. Ternyata beda, kontras sekali. Ini akidah yang disebut akidah al-sunnah, tak pakai sunnah. Tak pakai sunnah. Lebih banyak pada pemikiran. Gimana kok bisa jadi al-sunnah? Pada ahli itu maknanya selalu ya bersamanya. Ahli, ya keluarga yang berdekatan, al-luzum selalu bersamanya. Baiklah kaum muslimin, muslimat dan rahmati Allah. وَمِنْ حَمَاءَةَ عَلَى غَيْتِ الْبَيَانِ فِي فَرْضِهِ Allah jelaskan sejelas-jelasnya tentang kewajibannya. وَفْتَرَضَ تَعَةَ رَسُولِهِ Dan Allah wajibkan taat pada Rasulnya. فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, mewakili Allah, menjelaskan dari Allah, salah lah mewakilinya, menjelaskan dari Allah kaifa farduhu, bagaimana kewajibannya, wa alaman farduhu, dan kepada siapa wajibnya, wa mata yazulu ba'duhu, dan kapan kewajiban ini terhapus dari sebagiannya. Nah, wa yathbutu, dan kapan pula ditetapkan, wa yajibu, dan kapan pula wajibnya. Ini Rasulullah yang jelaskan. Nabi hanya jelaskan secara, Allah SWT dalam Al-Quran menjelaskannya secara umum, secara detail Nabilah alaihissalatu wassalam yang menjelaskan. Misalnya tentang haji, Allah jelaskan bahwa sempurnakan haji dan umrah. Lalu Nabi jelaskan berapa kali haji dalam seumur hidup. Dalam penjelasannya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh kita tawaf di Ka'bah. Berapa kali harus tawafnya? Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa syarat tawafnya? Dalam Al-Qur'an tak sebutkan mesti bersuci. Maka dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa sesungguhnya tawaf itu salat, dan salat mesti berwudu. Maka berwudulah sebelum tawaf. Nah, dan seterusnya. Kalau seandainya seseorang mendahulukan tawaf dari sa'i, atau sa'i dulu dari sa'i, bagaimana itu dijelaskan dalam hadis. Kemudian melontar jumrah dan sebagainya, di mana arahnya, berapa jumlah rentaran dan seterusnya. Ini ada dalam hadis. Tapi kewajibannya sudah jelas dalam Al-Quran. Dan jelas dalam Al-Quran. Cuman detailnya ada dalam hadis Nabi SAW. Dan kita diberi kewajiban oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah SAW. وَمِنْهَا مَا بَيَّنَهُ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ بِلَا نَصِّ كِتَابِ. Di antaranya pula ada yang dijelaskan dengan sunnahnya Nabi SAW tanpa ada nas dalam Al-Quranul Karim. وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا بَيَّنٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Dan segala sesuatu daripada keterangan ini adalah keterangan dalam kitab Allah. فَكُلُّ مَنْ قَبِلَ عَنِ اللَّهِ فَرَأَيْضَهُ فِي كِتَابِهِ. Ini kita sambung pada pertemuan pekan depan insyaAllah. Ya, waktu dah mulai banyak nengok jam. Ya, karena banyak di antara SH, sopir harian, yang antar anak, antar istri juga ya, antar anak dan sebagainya. Ya, kita tutup aja lah dulu. Sampai jumpa lagi insyaAllah pekan depan dengan izin Allah Ar-Rahim Ar-Rahman. Mohon maaf dan terima kasih. Wa subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.